Konsultasi Syariah. Jatah maksimal sahibul kurban. Pertanyaan, kalau sahibul kurban minta jatah selain dari sepertiga kurbannya, bagaimana hukumnya? Misal minta kepala atau hati. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk memakan sebagian dari hasil kurban dan memberikan sebagian kepada orang yang membutuhkan maupun orang yang berkemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apabila telah roboh, yaitu mati, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah kepada orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Diberikan kepada orang yang tidak meminta-minta, yaitu mereka yang mampu, statusnya sebagai hadiah. Dan diberikan kepada orang yang meminta, yaitu mereka yang tidak mampu, statusnya sebagai sedekah. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala tidak menjelaskan nilai pembagiannya. Karena itu, ulama berbeda pendapat apakah boleh semua hasil kurban dimanfaatkan oleh sahibul kurban tanpa ada yang disedekahkan. Perbedaan pendapat ini disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Apakah disyaratkan harus menyedekahkan sebagian dari hasil kurban ataukah boleh dimakan sendiri semuanya? Ada dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Telah disebutkan oleh penulis Al-Muhaddab masing-masing pendapat berikut dalilnya. Pertama, sahibul kurban boleh makan semuanya. Ini pendapat Ibnu Suraij, Ibnul Qas, Al-Istakhiri, dan Ibnul Wakil. Ibnul Qas menyebutkan ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan, apabila sahibul kurban makan semuanya, maka manfaat berkurban adalah mendapatkan pahala dengan ibadah menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, ini pendapat jumhur ulama madhab kami di masa silam, dan ini pendapat yang kuat menurut mayoritas penulis kitab fikih madhab, termasuk di antaranya adalah penulis kitab Al-Muhaddab seperti yang disebutkan dalam kitab At-Tanbih bahwa wajib untuk bersedekah dengan bagian dari hasil kurban dengan nilai yang layak untuk bisa disebut sedekah, karena tujuan kurban adalah menyantuni orang miskin. Karena itu, jika sahibul kurban makan keseluruhan, wajib ganti rugi. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Yang dimaksud memberi ganti rugi adalah memberi ganti rugi sedekah senilai daging yang seharusnya dia ambilkan dari hasil kurban untuk diberikan kepada fakir miskin, mengingat dia memakan dan menghabiskan semua hasil kurbannya. Artinya, kurbannya sah dan tidak perlu diulangi. Di tempat lain, An-Nawawi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa harus ada yang disedekahkan dengan nilai yang layak untuk bisa disebut sedekah, dan dianjurkan lebih banyak yang disedekahkan. Untuk masalah menyedekahkan hasil kurban, jika itu kurban anjuran, pendapat yang kuat menurut ulama madhab kami, hukumnya wajib. Disedekahkan dengan ukuran yang layak untuk disebut sedekah. Dan dianjurkan yang disedekahkan lebih banyak. Syarah Sahih Muslim. Dan kita bisa mengukur berapa nilai pemberian hasil kurban yang layak sehingga bisa disebut sedekah. Dengan hanya memberikan daging 1 kilo kepada orang yang membutuhkan, sudah bisa disebut sedekah. Keterangan yang lain juga disampaikan Al-Buhuti, yaitu ulama mazhab Hambali, bahwa sedekah dari hasil kurban itu harus, meskipun hanya sedikit, selama layak disebut sedekah. Jika sahibul kurban makan sebagian besar hasil kurban, atau sebagian besar dia hadiahkan, atau dia makan semua hasil kurban, kecuali satu uqiyah, yaitu senilai 40 dirham, atau kurang lebih 201 gram menurut jumhur, yang dia sedekahkan hukumnya boleh. Karena wajib menyedekahkan sebagian hasil kurban dalam bentuk mentahan kepada orang miskin yang muslim. Berdasarkan teks dari perintah Allah, berikanlah kepada orang yang tidak meminta dan kepada orang yang meminta-minta. Kasyaf Al-Qona. Al-Buhuti juga menegaskan, jika sahibul kurban memakan semua hasil kurban tanpa ada yang disedekahkan, maka dia wajib mengganti dengan sedekah senilai yang layak disebut sedekah, misalnya satu uqiyah. Kasyaf Al-Qona. Kita tidak hendak menyimpulkan mengenai hukum sahibul kurban makan semua hasil kurbannya. Tapi dari penjelasan mereka, kita bisa menyimpulkan bahwa jatah untuk sahibul kurban tidak ada angka tertentu. Artinya, tidak harus sepertiga dan ini juga bukan angka maksimal. Sahibul kurban bisa mendapat lebih dari itu atau kurang dari itu. Jika sahibul kurban minta lebih dari sepertiga, panitia tidak berhak untuk menolaknya, karena memang itu haknya. Meskipun semakin banyak yang disedekahkan, semakin baik. Demikian, Allahu a'lam.